Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Masih dalam ru'ya tentang mimpi. Wa an Abi Al-Asqa wa Thila ibn Al-Asqa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam inna min a'zamil fira an yadda'i ar-rajulu ila ghairi abi aw yuriya 'ainahu ma lam tara aw yaqula 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul. Rawahul Bukhari. Dari Abul Asqa' wa Thila ibn Al-Asqa'. Abul Asqa' wa Thila ibn Al-Asqa'. Ini dalam hadis para ulama sendirikan yang disebut man wafaqat kunyatuhu isma abihi. Beberapa perawi kunyahnya sama dengan nama bapaknya. Wa Thila radhiyallahu an bapaknya Asqa'. Dan kunya beliau Abul Asqa. Abul Asqa wa Thila ibn Al-Asqa. Pentingnya untuk diketahui bagian ini dalam mustalah terkhusus agar seorang talibul ilm terkhusus yang bergelut dengan hadis agar tidak salah menghukumi tergesa-gesa, misalnya mengatakan Abul Asqa ini salah cetak, ini tashif, ini keliru. Yang betul Ibnul Asqa. Ibnul Asqa memang betul Ibnul Asqa, tapi dia menyalahkan Abul Asqa salah. Karena memang Abul Asqa benar, memang kunyahnya itu. Dan beberapa perawi ada yang demikian. Kunyah dia sama dengan nama bapaknya, sehingga diketahui itu enggak ada masalah. Ya enggak akan mengingkari memang beliau Abul Asqa wa Thila ibn Al-Asqa. Taib. Rasulullah SAW sebutkan termasuk dari kedustaan besar ketika seseorang mengaku nasabnya kepada selain bapaknya. Sehingga dia katakan Fulan bin Fulan. Padahal dia bukan bin Fulan itu. Nasabnya dia kembalikan kepada yang bukan bapaknya. Tentunya dalam keadaan dia tahu. Au yuriya ainahu malam taro. Atau mengaku dia melihat yang itu tidak dia lihat. Terutama dalam mimpinya. Ini dia mengaku mimpi, aku bermimpi melihat ini, ketemu itu. Padahal dusta gak ada. Dia gak mimpi itu, dia gak ngelihat itu. Termasuk kedustaan besar. Dan ini syahid di dalam hadis. Potongan ini yang dimaukan. Au yakula ala rasulillah malam yakul. Atau dia berkata atas nama Rasulullah yang tidak Rasulullah katakan. Karena dusta atas nama Rasul tidak sama dengan dusta kepada yang lain. Walaupun semua dusta dosa. Tapi atas nama Rasul lebih parah. Karena membawa nama agama, orang menerima sebagai itu hukum. Orang menerima itu sebagai ibadah, maka dia amalkan. Rasulullah yang berkata. Sehingga terjadilah kebid'ahan, terjadilah kemungkaran, maksiat. Semuanya atas nama Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah katakan, innal kadhiba alayya laisa ka kadhibin ala ahad. Dusta atas namaku tidak sama dengan dusta kepada atas nama siapapun selain Rasul. Karena yang lain kan gak membawa hukum. Orang gak akan melakukan. Tapi atas nama Rasulullah. Rasulullah bersabda begini. Rasulullah perintahkan ini. Barang siapa mengamalkan ini pahalanya begini. Orang akan terdorong dan semangat, termotivasi untuk mengamalkan. Padahal itu dusta. Membawa dan mendatangkan kemungkaran. Asyahid di dalam hadis termasuk kedustaan, artinya dusta itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam, termasuk dusta kedustaan yang parah, artinya dosanya yang termasuk sangat besar. Tiga ini yang Rasulullah sebutkan. Dan telah kita ketahui bahwa mimpi salah satu dari bagian kenabian, salah satu dari bentuk wahyu. Ketika orang benar-benar melihat dalam mimpinya, jika itu mimpi baik, maka ketika orang mengaku mimpi melihat sesuatu padahal itu tidak dia lihat, ada bentuk penisbatan kepada kenabian atau wahyu yang itu dusta. Hanya kedustaan ini Rasulullah katakan termasuk yang sangat besar, berat dosanya. Sama seperti orang mengaku anaknya fulan padahal bukan. Terang-terangan dia katakan saya bin fulan, keturunan fulan, padahal tidak demikian. Di lafaz lain Rasul katakan kufrun birrajul an yadda'ya ila ghairi abi atau ayan siba ila ghairi abi, termasuk bentuk kekufuran seseorang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya, kepada selain bapaknya. Al-Muhim, itu sebagai hadis penutup dalam ru'ya agar orang tidak mengarang-arang sendiri, agar tidak berani merekayasa cerita. Oh, saya melihat dalam mimpi, mimpi saya begini, mimpi saya begitu, padahal dusta. Hati-hati, itu termasuk kedustaan yang besar. Kamu tidak melihat, enggak mimpi, tapi kamu katakan mimpi dan melihat ini itu. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Dengan demikian selesai kitab Adabin Naum, salah satu bab adab tentang seputar tidur. Kemudian Nawawi pindah kepada kitab lain, kitab yang kelima, yaitu Kitabus Salam, kitab tentang salam. Bab pertama beliau sebutkan Fadlus Salam wal Amr bi Ifsyaihi, tentang keutamaan salam dan anjuran atau perintah untuk orang itu muslimin mau menyebarkan salam di antara mereka. Kitabus Salam, salam yang dimaksud tahiyat, penghormatan. Penghormatan seorang muslim kepada saudaranya yang disyariatkan oleh Allah untuk umat ini. Salam berarti doa. Bissalamah min kulli afah. Ketika kamu ucapkan assalamualaikum, itu kamu mendoakan agar yang kamu salami ini terselamatkan dari segala kejelekan, agar Allah selamatkan dia dari segala bentuk penyakit, dari segala kejahatan orang kepadanya, termasuk agar Allah selamatkan dari kemaksiatan dan segala penyakit jiwa, penyakit hati. Bahkan masuk di dalamnya, kamu berarti mendoakan dia agar Allah selamatkan dari neraka dan azabnya. Maka umum doa keselamatan dengan assalamualaikum. Awalnya para sahabat Rasul SAW radhiyallahu anhum, ya karena cintanya mereka yang sangat kepada Allah, Maka mereka juga menyampaikan salam kepada Allah, sehingga mereka katakan assalamu alallah min ibadi. Ini salam kepada Allah, untuk Allah dari hamba-hambanya. Assalamu ala Jibril. Mereka kemudian juga katakan salam untuk Jibril. Kemudian fulan dari para sahabat yang lain. Maka Rasulullah larang mereka untuk mengucapkan salam kepada Allah atau mendoakan salam kepada Allah. Hal itu Allah Rasulullah katakan fa innallaha huwas salam. Karena Allah salam, artinya Allah maha sempurna dari segala cacat dan kekurangan. Allah maha sempurna dari segala kejelekan dan tidak akan bisa kejelekan menyentuhnya, karena kekuasaannya dan kesempurnaannya. Makanya tidak ada hajatnya, enggak ada gunanya untuk didoakan itu, selain terkesan makna jelek. Ketika dikatakan salam kepada Allah, seakan Allah membutuhkan itu. Layaknya manusia, kita butuh salam karena memang kita bisa tertimpa kejelekan, kejahatan orang, penyakit, ini itu. Makanya butuh didoakan agar selamat dari semua itu, karena bisa menimpa kita. Nah kalau itu dikembalikan kepada Allah, terkesan Allah bisa kena ini, itu, sehingga perlu didoakan selamat. Makanya dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, para sahabat awalnya gak tahu, hanya karena cintanya mereka kepada Allah, mereka sebutkan salam kepada Allah, kemudian dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Salam ketika kita ucapkan dalam tasyahud, ketika kita tahiyat dalam sholat, salamu alaina wa ala ibadillahi salihin, salam untuk kita dan untuk setiap hamba-hamba Allah yang saleh. Hendaklah kita ingat bahwa itu kepada segenap yang saleh dari para nabi, mursalin, para rasul alaihi wassalam, kemudian para sahabat mereka, hawariyin bagi kaum Isa, kemudian 70 orang yang selalu dan membela Musa alaihi salam, bahkan salam itu kepada para malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, dan semua malaikat yang ada alaihimussalam. Semua mereka ibadillahi salihin, hamba-hamba Allah yang saleh, kepada mereka semua. Makanya Rasulullah katakan, innakum idza qultum dzalik, kalau kalian ucapkan itu, salamu alaina wa ala ibadillahi salihin, sallamtum ala kulli abdin salih fis sama'i wal ard, kalian berarti telah salam kepada setiap hamba yang salih di langit dan di bumi. Taib. Salam ini Rasulullah syariatkan dan diperintah oleh beliau untuk disebarluaskan antara muslimin. Rasulullah sebutkan, wallahi la tadkhulul jannah hatta tu'minu, demi Allah kalian enggak masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbau, dan tidak akan kalian teranggap beriman sempurna sampai kalian saling mencintai. Afala ukhbirukum bisyai idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu Kalau itu kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Afsus salam abainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam An-Nisa 86, wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian dihormati dengan penghormatan, jawab dengan yang lebih baik, penghormatan yang lebih baik, atau paling tidaknya sama dengan penghormatan yang diberikan pada kalian. Begitu pula yang Allah sebutkan dalam Adz-Dzariyat tentang nabinya, kekasihnya Ibrahim alaihissalam. Hal ataka hadithu daifi Ibrahim al-mukramin. Tidakkah datang kepada kalian, kepadamu kisah tamu-tamu Ibrahim yang mulia, yakni para malaikat. Idzakhalu alaihi faqalu salama. Ketika masuk menemui Ibrahim, mereka ucapkan salaman, dengan nasab mansub. Salaman. Dijawab oleh Ibrahim, qala salam, dengan rafa marfu, salamun. Mufassirin menyebutkan jawaban Ibrahim lebih baik, atau salam Ibrahim kepada malaikat lebih baik, lebih mulia dibanding salam para malaikat kepada Ibrahim. Dan Ibrahim dalam hal ini mengamalkan adab yang Allah ajarkan, karena ayat tadi di An-Nisa, fahayyu bi ahsana minha. Yang pertama Allah perintahkan jawab, kalau kalian dihormati, dengan yang lebih baik. Jawab dengan yang lebih baik. Dan jawaban Ibrahim lebih baik, lebih mulia. Kenapa? Mereka sebutkan karena kalau dari malaikat bentuknya fi'il, kata kerja. Salaman itu masdar, halama halal fi'il, ini takdirul kalam. Kalau seandainya itu dijabarkan, faqalu nusallimu alaika salaman, maka dia fi'il. Jawaban Ibrahim isim, salamun, dan dia khobar posisinya untuk mubtada yang mahdhuf, takdiruhu wa alaikum salamun. Kenapa kalau lebih afdal? Dalam bahasa Arab secara umum isim itu menunjukkan sesuatu yang thubut wa istimrar, sesuatu yang itu sudah kokoh, sudah menetap dan berkelanjutan terus. Artinya kalau itu kembali ke lafadz salam, berarti salamun, ini salam itu sudah ada, sudah yang didoakan Ibrahim. Salam yang kokoh, salam yang terus menerus begitu. Beda dengan fi'il. Fi'il dalam bahasa Arab menunjukkan hudud wa tajaddud, sesuatu yang menunjukkan baru dan apa ya, ya baru, baru terjadi, baru dilakukan, baru muncul. Ini seakan terkesan salam itu baru yang malaikat sampaikan. Jawaban Ibrahim salam yang sudah menetap, ada, dan bahkan istimror terus menerus. Dari situ mereka sebutkan jawaban Ibrahim lebih afdol daripada salam malaikat. Dan itu adab Allah yang Allah ajarkan. Fahayu bi ahsana minha. Jawab dan yang lebih baik. Dan betul Ibrahim jawab dengan yang lebih baik. Selain daripada itu, ayat dibawakan Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan bahwa salam, kebiasaan mengucap salam, menghormati mukmin dengan salam, itu kebiasaan para mursalin semenjak dulu. Kebiasaan para nabi, mursalin, dan bahkan para malaikat, sebagaimana kisah Ibrahim. Taib. Di dalam bab Nawawi membawakan ayat antara lain di An-Nur 27, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk rumah selain rumah kalian sampai kalian salam dan meminta izin atau mencari atau memberikan uns. Uns itu kenyamanan kepada penghuni rumahnya. Juga firman Allah di An-Nur sama ayat 61, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Kalau kalian masuk rumah, salam pada diri kalian sendiri, dan itu penghormatan dari sisi Allah yang penuh barokah dan kebaikan. Di ayat pertama Allah katakan la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan kalian masuk selain rumah kalian tanpa kalian salam dan istiqnas. Istiqnas agar makna uns ketika hilangnya wahsyah, lawan dari uns. Wahsyah itu liar. Karena seseorang jika masuk rumah orang lain tanpa salam, tanpa minta izin, tanpa diizinkan, orangnya akan merasa liar, takut, dan menduga yang tidak-tidak, ini orang mau apa, ngapain, dan seterusnya. Tapi jika dia dengan adab, minta izin, memberi salam, orangnya tenang. Makanya Allah katakan hatta tasta'nisu, supaya ada kejinakan antara kalian dan tuan rumah, uns. Dari situ makanya manusia itu disebut insan, dari uns. Kenapa? Karena mereka saling jinak satu dengan yang lain. Beda dengan binatang, liar, gak bisa ketemu binatang lain yang baru atau gak pernah ditemukan, kera dan kelahi. Berkelahi dan saling membunuh dan saling melukai, itu binatang. Manusia tidak demikian. Uns, jina satu dengan yang lain, akrab, walaupun baru ketemu, ada kehangatan, hubungan, itu yang membedakan. Uns, dari situ pula orang Arab, ya kebiasaan mereka, kalau ada tamu atau yang datang ke rumahnya, mereka sambut biasa dengan ungkapan Anas, Anas, Anasta, yakni engkau jinak di sini. Yakni artinya kalau bahasa kita, anggap ini rumahmu sendiri. Kamu dengan saya jinak dan rumah ini kamu nyaman di dalamnya, anggap seperti rumah sendiri. Dari uns ini, Anas. Nah, hatta tastanisu, di kiroah lain di ayat hatta tastadzinu, sampai kamu minta izin. Walaupun kiroah sabah hatta tastanisu dari uns tadi, tastadzinu artinya meminta izin. Dan tastanisu lebih ablagh, lebih dalam maknanya, lebih luas. Kenapa? Karena tastanisu seperti qira'ah sabah mencakup izin dari pemilik rumah atau orang merasa tenang, nyaman, walaupun itu dengan izin yang sudah lalu, sudah lama, atau sudah dahulu. Misalnya, si tuan rumah bilang, sudah pokoknya hari, ini hari Rabu, misalnya katakan, pokoknya Jumat kamu ke rumah, sudah, masuk aja, ahlan wa sahlan. Begitu hari Jumatnya, dia sudah punya izin, sudah mengantongi izin dari hari Rabunya. Boleh dia masuk, itu sudah izin. Izin yang sudah terdahulu, sudah mendahului. Dari awal sudah dapat izin. Itu tastanisu. Beda dengan tastadzinu, kamu minta izin. Setiap kali kamu di depan rumahnya, kamu mau masuk, tastadzinu, kamu minta izin. Makanya tastanisu jauh lebih umum dan lebih luas maknanya. Wa tusallimu ala ahliha. Yang kedua, adab yang Allah ajarkan selain istinas, untuk kamu salam kepada penghuninya, ahlil bait. Watusallimu ala ahliha, mengucapkan salam kepada penghuni rumah tersebut. Di ayat lain tadi telah kita baca bahwa Allah juga mengajarkan fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah. Kalau kalian masuk rumah, salam kepada diri kalian sendiri. Dan itu penghormatan dari Allah. Fasallimu ala anfusikum, salam kepada diri kalian sendiri. Yang dimaksud ditafsirkan, ya isi rumah itu yang berada di dalamnya. Tapi kenapa Allah sebutkan ala anfusikum, salam kepada diri kalian sendiri? Hal ini karena seorang mukmin saudara bagi mukmin yang lain. Sebagaimana Rasul katakan, kal bunyan yashud ba'duhu ba'dha, seperti bangunan yang saling mengikat, saling menguatkan. Maka seakan walaupun dia salam kepada penghuninya, karena mereka satu, solidaritasnya kuat, seakan dia salam juga pada dirinya sendiri. Makanya Allah katakan salam kepada diri kalian. Di dalam ayat Allah juga mengajarkan wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allah perintahkan untuk mereka membalas penghormatan dengan yang lebih baik, bi ahsana minha. Maka jika tergantung orang saudaramu memberikan salam kepada kamu, assalamualaik atau assalamualaikum, minimalnya paling tidaknya kamu jawab yang sama, aurudduha waalaikumussalam, atau bahkan kamu jawab dengan yang lebih baik, dan itu yang lebih utama, waalaikumussalam warahmatullah, atau waalaikumussalam warahmatullah wabarakatuh. Demikian seperti yang dicontohkan di dalam sunnah. Salam Allah sebutkan bi ahsana minha, jawab dengan yang lebih baik, bisa itu baik kaifiyah. Kaifiyah itu kualitas atau bagaimana jawabannya, atau baik nauiyahnya, jenis atau bentuk jawaban yang kamu berikan kepadanya. Dengan demikian, jika seseorang mengucapkan salam padamu, assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau kamu menjawab walaupun jumlah atau bentuknya lebih panjang, lebih banyak, tidak mencukupi ketika kaifiyahnya tidak seperti yang Rasul contohkan. Misalnya kamu jawab, dia salam si tamu ini, assalamualaikum. Kamu menjawab bukan waalaikumsalam, tapi kalau dalam bahasa Arab misalnya, ahlan wa sahlan, hayyakallah, marhababak, hayyakallah, wabayyak, panjang. Mencukupi? Tidak mencukupi. Walaupun itu panjang dan begitu banyaknya, karena tidak seperti itu Rasulullah SAW mengajarkan. Dan ini tanbih, peringatan bahwa sebagian orang, bahkan di kalangan orang yang mengerti dan multazim, yang istiqamah, kadang tanpa dia sadari terjatuh pada hal yang serupa ini. Mungkin karena sangat gembiranya atau sangat hangatnya sambutan, bukan salam yang dia jawab. Nah, tapi sambutan-sambutan seperti semacam tadi. Si tamu yang datang sudah mengucapkan assalamualaikum. Kadang-kadang lihat, fulan yang datang yang lama mungkin gak ketemu, atau datang dari jauh sekali. Maka tadi jawabannya, wahlan, wasahlan, salamnya gak dijawab. Lebih terbawa situasi dan emosi untuk gembira dan hangat menyambutnya. Tidak mencukupi, bahkan dosa. Karena dia belum menjawab salam yang diberikan, ditujukan kepadanya. Tentang salam, ketika Allah katakan jika kalian dihormati, jawab dengan lebih baik atau yang serupa dengan itu. Kalau yang mengucapkan salam non-muslim, Yahudi atau Nasara, Rasulullah SAW sebutkan, "Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum." Jika ahlul kitab Yahud Nasara salam kepada kalian, ucapkan saja jawab wa alaikum. Dengan demikian, keumuman ayat ditafsirkan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kalau mereka non-muslim menghormati kita dengan selain salam, yaitu bentuk penghormatan. Ma'ruf orang tahu itu penghormatan. Misalnya dia ketemu kita, dia sapa misalnya, "Selamat pagi Pak." Ini kan penghormatan, dia menghormati kita, nyapa dengan "Selamat pagi" misalnya. Maka ya jawab seperti Allah katakan. Karena adab yang Allah ajarkan tidak baik, jelek ketika seseorang itu dihormati tapi gak mau jawab, diem saja. Gak demikian Islam ajarkan. Jawab. Selamat pagi ya jawab. Pagi. Atau mungkin sekedar sapaan, "Mari." Dia kan menghormati berarti dengan sapaan itu, bahasa basi itu. Ya jawab saja, "Ya mari." Begitu. Karena ayat umum, "Wa idza huyyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Secara umum jika kalian dihormati, jawab, hormati. Itu mukaddimah di bab salam dan ayat-ayat yang dibawakan oleh muallif Imam Nawawi. Hadis insyaallah kita mulai di pertemuan depan. Wallahu a'lam, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.